وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Sesungguhnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari hingga matahari terbit dari barat. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat? Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat, kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Bukan anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?